akan kata pada malam syahdu kita akan saling mengikat janji. Seia sekata, searah tujuan, mengapa kau kini selalu membisu? Katakan saja apa maksudmu, jangan kau menjadi bimbang dan ragu. Katakan saja apa maksudmu, biarlah ku selalu sabar menanti. Penantianku pada dirimu, ku harap akan cepatlah berlalu. Karena siang malam hatiku gelisah, memikirkan dirimu oh sayangku. Katakan saja apa maksudmu, jangan kau menjadi bimbang dan ragu. Katakan saja apa maksudmu, biarlah ku selalu sabar menanti. Penantianku pada dirimu, ku harap akan cepatlah berlalu. Karena siang malam hatiku gelisah, memikirkan dirimu.